Saya misalnya kerja di Jakarta. Karena keberadaan kantor saya di sini selama Senin sampai Jumat. Setiap akhir pekan saya pulang ke tempat mukim saya di Bandung. Nah, kalau keadaannya seperti ini, berarti dia punya dua tempat mukim, di Jakarta dan di Bandung. Di Jakarta dan di Bandung. Maka dia mengqasar salat menjamak pada saat berjalan saja. Dia sudah tiba di tempat, maka di Bandung maupun di Jakarta dia mukim.